berdasarkan pada sumber Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa niat kita dan ikhtiar kita untuk menghadirkan Quran dalam jiwa setiap Muslim, terkhusus menghadirkan nilai Quran dalam diri orang-orang beriman di negeri kita ini, kemarin mendapatkan perhatian yang cukup baik dengan terselenggara di Masjid Istiqlal. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan bermohon pada Allah semoga apa yang telah kita ikrarkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kemudahan untuk jadi ahli Quran sampai kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkhusus yang kedua, aktivitas kita kemarin juga mendapatkan respon yang sangat baik sehingga ada ulama-ulama yang tidak hanya berasal dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri memberikan perhatian-perhatian positif bahkan mendukung masyarakat kita untuk terus mendekat kepada Al-Quran dengan memberikan banyak apresiasi dan kesempatan-kesempatan pendalaman untuk memahami Al-Quran. Alhamdulillah, saya ini baru tiba di sepekan kebelakang berkunjung dan menemani beberapa ulama yang meminta untuk berjumpa. Qadarullah, memang seharusnya pada malam ini kita bersama juga dengan Syekh Wanis Al-Mabruk, tapi tadi di perjalanan kami baru tiba dari Garut, kemudian baru tiba 30 menit harus ke Pasar Minggu. Di perjalanan beliau mendapatkan ujian, sedikit perutnya ada bermasalah, jadi mohon izin untuk istirahat di penginapan. Tapi Allah mengganti pula ya kehadiran beliau di hotel dengan kehadiran nanti insyaAllah Syekh yang lain bergabung bersama kita nanti ba'da Isya, beliau Syekh Jiyad yang akan datang dari Jeddah, ya, dari kerajaan Arab Saudi, hadir bersama kita. Dan beliau termasuk praktisi Quran dunia yang mencari bakat-bakat pecinta Quran di pelosok-pelosok dunia. Dan kemarin kita sudah berdiskusi, insyaAllah beliau memberikan kesempatan pada setiap anak yang minimal berusia 18 tahun, sudah hafal Quran 30 juz, bisa berbahasa Arab dengan baik, akan diberikan perhatian khusus dan dididik untuk jadi ulama Quran terbaik di bidangnya insyaAllah. Nanti beliau akan bergabung bersama kita insyaAllah ba'da Isya, dan semoga Allah memudahkan perjalanan beliau. Ikhwas sekalian, pada sesi ini, sambil kita menyesuaikan siapnya silabus yang akan dibagikan nanti dalam pertemuan berikutnya, karena sepekan kebelakang kita menyiapkan beberapa hal, penting disampaikan bahwa pertemuan kita akan dibagi pada 3 bagian dalam setiap sesi perjumpaan. Pertama adalah pembahasan tentang dasar-dasar ilmu Al-Quran. Seperti saya telah mulai di pertemuan yang lalu, saya tidak menginginkan ada Anda menghafal atau membaca Al-Quran tapi tidak memahami isi Al-Quran. Karena itu dalam pertemuan kita, kita menghadirkan selalu konsep solusi, bukan doktrin. Jadi ketika Anda punya persoalan, apa solusi dari persoalan itu? Ketika Anda baca Al-Quran, bagaimana solusi dalam memahaminya? Maka salah satunya kita harus mengerti tentang isi Al-Quran, perjalanan panjang dari turun Al-Quran sampai ke masa kita sekarang, dan bagaimana sejarahnya serta cara memahami isinya. Itu nanti akan bagian pertama kita bahas. Dan hari ini insyaAllah kita akan kutip sedikit dari kitab yang pernah saya tunjukkan di pertemuan lalu. Kita ambil kitab paling praktis untuk melihat sedikit isinya, yaitu kitab Mabahith fi Ulumil Quran karya Syekh Manna'il Qattan. Hari ini hadir bersama kami, dan saya sudah rangkum insyaAllah dari beberapa kitab-kitab Ulumul Quran yang nanti rangkumannya insyaAllah akan kita kumpulkan, kita cetak, dan mudah-mudahan bisa dibagikan insyaAllah. Baik. Kedua, mustahil kita bisa memahami Quran kalau tidak kita bisa baca Quran. Yang lebih dahsyat adalah mustahil kita bisa mengamalkan Quran kalau Quran tidak hadir dalam diri kita. Bagaimana Anda bisa mengamalkan isi Quran kalau Qurannya tidak hadir dalam jiwa kita? Karena itu tawaran Al-Quran mesti kita ambil, tidak sekedar dibaca, tapi Qurannya kemudian kita hadirkan, tanamkan dalam jiwa kita, sehingga dalam setiap aktivitas bisa kita bawa dan menunjukkan jalan kehidupan kita. Idealnya kan begini, mohon maaf ya, idealnya setiap tubuh kita yang kita gunakan dan perangkat yang kita kenakan, kalau saya bicara tubuh berarti perangkat fisik kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari pikiran sampai dengan telapak kaki, itu fisik. Kalau perangkat yang saya maksudkan artinya yang kita kenakan dalam kehidupan, pakaian kita, tempat tinggal kita, kendaraan kita, segala hal yang berinteraksi dengan kita. Nah, konsep paling idealnya, seperti pernah saya sampaikan di Istiqlal beberapa waktu yang lalu, seharusnya ayat-ayat Quran itu membimbing tubuh kita dan segala hal yang terkait interaksi dengan tubuh kita dalam aktivitas harian kita. Saya sering katakan pada Anda, saat Anda melihat sesuatu, Anda melihat dengan mata Anda. Seharusnya ayat-ayat Quran yang berbicara tentang mata itu hadir langsung membimbing mata Anda. Misal, Anda sekarang ingin melihat. Nah, ahli Quran yang baik, ketika dia akan melihat, itu Qurannya akan langsung hadir mengatakan atau memberikan isyarat yang menggerakkan mata Anda untuk melihat seperti apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Anda laki-laki, muncul ayatnya. Waqulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Begitu melihat, katakan pada pria beriman, hanya lihat yang baik-baik. Jadi mustahil Anda kalau paham ayat ini, dan ayat ini jadi pembimbing dalam kehidupan Anda, mustahil bisa melihat yang tidak baik. Seketika langsung palingkan. Perempuan ayat 31-nya. Anda ketika ingin menggerakkan kaki keluar rumah, ayat kaki muncul. Wala tamshi fil ardi maraha. Ingat ya, kalau jalan jangan sombong. Quran surah 31 ayat 18. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan jalannya tawadhu. Kalau ada orang mengisengi, dia membalas dengan balasan yang terbaik. Silakan cek oleh Anda, berapa kali Anda mengaji. Kemudian bahkan kalimatnya kita mengaji kembali pada Quran. Kita amalkan sunnah. Pertanyaan saya, berapa kali Anda kemudian terjebak untuk saling mencela satu dengan yang lainnya? Padahal pertanyaan itu hanya sekedar pancingan, apakah kita bisa menerapkan isi Quran atau tidak? Karena itu saya sarankan pada Anda, sebelum memulai tausiah kita pada hari ini, saya sarankan, setiap ada peluang-peluang, momentum-momentum yang menjauhkan kita dari isi Quran, saran saya tinggalkan. Ada orang mengajak saling cela, tinggalkan. Ada orang mengajak maksiat, tinggalkan. Ada orang mengajak diskusi yang tidak produktif, jangan buang-buang waktu. Karena Anda akan disibukkan dengan itu dan lupa dengan amalan yang lainnya. Sekarang saya melihat banyak isu-isu yang dibahas dan tidak ada ujungnya diperdebatkan. Yang paling berbahaya, yang berdebat yang tidak ada ilmunya. Ini komentar, ini komentar. Tapi sama-sama tidak saling memahami dengan yang lainnya. Itu yang paling berbahaya. Jadi saya sarankan teman-teman sekalian, konsisten pada yang baik-baik dan Allah akan menjaga kita pada kebaikan insyaAllah. Sepakat sampai sini? Tayyib. InsyaAllah nanti untuk menghadirkan Quran dalam jiwa, sesi Ba'da Isya ada pembahasan yang langsung nanti kita akan bedah buku ya, yang telah kita launchingkan di Istiqlal dan pelan-pelan kita bagikan sesuai dengan tempat dan kondisinya. Hari ini dibagikan sekitar 3.000, nanti insyaAllah akan disusulkan pada yang telah menyampaikan data-datanya dan kita akan bahas dengan program yang telah kami janjikan pada setiap bagian-bagian dari bukunya. Nanti akan ditemukan koreksi-koreksi khususnya pada bagian Al-Quran dan murajaahnya, karena ini terus terang dikumpulkan khusus bagian Quran, ketika dicetak ada perbedaan komputer satu dengan yang lainnya. Kemungkinan nanti bukan Qurannya, tapi beberapa kalimat-kalimat judul mungkin Anda akan temukan koreksi-koreksi di dalamnya. Dan saya senang dengan itu, temukan kemudian kita perbaiki lagi. Jelas ya? Tanya. Terakhir, seperti biasa nanti kita akan coba bahas tanya-jawab atau barangkali menghadirkan tamu-tamu yang bisa motivasi kita untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan bagian yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian pertama mengenal ilmu-ilmu Al-Qur'an. Saya bawakan langsung ya kitab aslinya karena masih asli jadi masih berbahasa Arab ya. Saya bantu bacakan. Tayyib. Masih ingat di pertemuan lalu? Saya ingatkan kembali untuk mudah dipahami. Al-Quran turun pada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan pada siapa? Halo? Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. Oleh Nabi Muhammad disampaikan pada siapa? Siapa? Pada manusia ya, betul, pasti pada manusia ya. Baik, alhamdulillah, itu bawaan paling gampang, pinter ya. Baik, sederhana, disampaikan pada umatnya pada saat itu. Jangan batasi pada sahabat, karena yang bukan sahabat pun mendapatkan ajaran Nabi, cuman dia tidak mau mengambil dari Nabi. Ya, Abu Jahal sahabat Nabi bukan? Bukan sahabatnya, bukan. Baik. Abu Jahal bukan sahabat Nabi. Ingat, sahabat itu syaratnya 3. Hidup di zaman Nabi, pernah melihat Nabi, dan beriman pada Nabi sampai wafat. Syaratnya 3. Kalau satu di antara 3 ini gugur, maka gugur predikat sahabat yang melekat pada dirinya. Baik,

sering baca Al-Quran, barangkali di dunia tidak banyak dilihat, tapi penduduk langit sudah nunggu tuh. Makanya lain ketika diberi kedudukan di akhirat, yang sering kali mendekat kepada Al-Quran, itu penghormatannya lain. Orang-orang tuh masuk surga, diperebutkan oleh pintu surga. Ada pintu tahajud, ada pintu sedekah, tapi penghafal Quran tidak. Qurannya langsung yang sampaikan, sebelum masuk, ya Allah bedakan dengan semua itu. At-Tirmidzi nomor hadis 201. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima salat yang telah kita tunaikan dan semoga amalan-amalan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi kita telah bahas sedikit saja dari pembahasan pertama tentang ulum Al-Qur'an, dan itu pun belum sampai pada inti bahasannya. Syekh Mena'il Qattan baru memperkenalkan apa pentingnya Al-Quran sebelum dia dibahas menjadi disiplin ilmu pengetahuan. Beliau menyampaikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar dalam Islam, kekal melewati setiap masa dan tidak dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Tapi yang menarik, Quran mensibghah, memberikan pengaruh dalam setiap zaman, tidak terpengaruh oleh zaman. Bukti bahwa Quran firman Allah mukjizat terbesar, satu dari segi bahasanya. Setiap zaman berubah, tidak pernah ada perubahan kata dalam Al-Quran. Dan hebatnya selalu dipahami oleh setiap masa dengan bacaan-bacaan yang sama. Anda bandingkan dengan bacaan yang lain buatan manusia. Saya katakan sifat Allah beda dengan manusia. Kekuatan Allah beda dengan kekuatan manusia. Jadi kalau ada karya manusia, pasti akan punya perbedaan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sederhana, kalau Anda ingin menunjukkan benarnya Islam, benarnya kitab dalam Islam, maka bandingkan. Jika kitab itu bisa dibuat oleh manusia, senilai dengan karya manusia, maka dipastikan bahwa itu bukan apa yang disampaikan oleh Tuhan yang sesungguhnya. Nah, Quran membuktikan setiap zaman dia tidak berubah. Sedangkan kitab lain yang dianggap suci, Anda bisa nilai sendiri. Kata-katanya berubah, kalimatnya berubah, ada yang disempurnakan ejaannya dan sebagainya. Ini menunjukkan sifat Quran beda dengan yang dianggap atau disucikan dalam kehidupan. Paham sampai sini? Baik. Yang kedua, isi-isi Al-Quran selalu aktual dan faktual di setiap masa. Karena itu, di antara kemuliaan Al-Quran, kita nanti akan bahas dalam pembahasan-pembahasan berikutnya, ada keterangan-keterangan di Quran yang dalam setiap zaman dibuktikan kebenarannya. Dan bahkan nanti kita akan bahas spesifik pembahasan-pembahasan yang disebutkan jauh sebelum masa kita, tapi baru dibahas di masa-masa kekinian. Sebelum kita melangkah pada bahasan-bahasan lainnya, kama araftukum fi bidayati barnamijina, sebagaimana saya sampaikan pada antum semua dalam awal perjumpaan kita, anna hunalika alhamdulillah sayakunu duyuf rahman yakunu ma'ana, ya tamu-tamu Allah hadir bersama kita semua, wa fi muqaddimatihim alhamdulillah innahu yaumun maymun fa innahu yaumun mashhud yauma an ashraqat nujumun min nujumi alamin al-islami. Hari ini hari yang mulia, insyaallah malam yang diberkahi dengan datangnya bintang gemintang, ya cahaya-cahaya yang datang dari alam-alam Islam. Wa fi muqaddimatihim alhamdulillah al-layla natasharrafu bi khadari syekhina wa abina wa rabbina syekh Jaz atana min mamlakah al-arabiyah al-sa'udiyah. Kita kedatangan tamu istimewa syekh Jaz yang datang dari kerajaan Arab Saudi, ya, wa asluhu min Jeddah, ya, beliau datang dari Jeddah aslinya. Wa huwa masyaallah mujahidul Quran mundu an kana wa la yakun hatta al-an, beliau adalah pejuang Al-Quran dari sejak dulu hingga kini. Wa masyaallah ya nasyatatuhu fil Quran takadu la tusaf, sulit untuk dilukiskan karena beliau mencari ahli-ahli Quran, bakat-bakat Quran sampai ke pelosok-pelosok dunia. Wa masyaallah huwa aidan min muhibbi ardina Indonesia, beliau termasuk sosok yang sangat mencintai Indonesia. Waktunya banyak diluangkan di Indonesia dan banyak menjelajahi Indonesia. Wa ana kitu astahyi amamahu. Limadha? Li'annahu ista'ab yani wilayati Indonesia akthar minni. Ya, saya merasa malu di samping beliau, di hadapan beliau, karena ternyata lebih banyak kenal dengan Indonesia, menjelajahi Indonesia, beliau lebih banyak dibandingkan dengan saya. Jadi beliau sudah ke Papua, sudah juga ke wilayah Sumatera, sudah juga ke wilayah-wilayah Kalimantan, bahkan ada agenda di Solo dan sebagainya. Ya, masya Allah, jadi banyak hal yang sudah beliau lakukan dan kita akan dengar. Dan ada berita baik untuk kita semua malam ini, seperti tadi saya bocorkan rahasianya. Beliau sekarang sedang mencari para penghafal Quran yang khususnya berusia minimal 18 tahun, laki-laki, bisa berbahasa Arab, untuk diberikan satu program istimewa selama sepekan, ya, tempatnya di tempat yang paling istimewa, untuk dihadirkan program menuju Ramadan dan akan disiarkan langsung tayangan ini pada saat bulan Ramadan di channel TV Ahli Quran di Saudi Arabia. Ya, insyaallah nanti kita akan buka pendaftaran lewat Akhyar TV dan Quantum Akhyar untuk direkomendasikan dan dididik langsung selama sepekan bagaimana kehidupan ahli Quran. Baik, nasma' min fadilati Syekh Ustaz Yaz di kalimat Al-Qur'aniyah wa tashji'iyah li shajja'ana insyaallah fadlillah subhanahu wa ta'ala nusbiha ahli Al-Qur'an al-ana wa fil mustaqbal insyaallah. Falyatafaddal mashkuran. Jangan-jangan bisa bahasa Indonesia lagi, ya? Fine. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimul anbiya wal mursalin. Sayyiduna wa nabiyuna wa habibuna wa muallimuna wa qaiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih ila yaumiddin. Amma ba'd. أحييكم إخواني وأحبابي وأهلي وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نتشرف اليوم بالحضور بين أيديكم وبحضور فضيلة الشيخ الحبيب الكريم الفاضل أخونا الأستاذ هداية الله. هداية. أدي هداية. أدي هداية. نعم. الشيخ

عن طريق قناة أخير تي في، وفي مشاهدين يعني خارج هذا المجلس حتى تصل إلى يعني الدول المختلفة، حتى أوروبا، أمريكا، وحتى إلى السعودية. ونسأل الله سبحانه وتعالى مشاهدين الكرام أن يستفيدوا من توجيهات الشيخ دياز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه في صحة عافية كاملة، ويعوض كل جهوده المبذولة إن شاء الله بجنته الفردوس النعيم بإذن الله تعالى. بإذن الله إن شاء الله، بإذن الله في آخر اللقاء إن شاء الله. طيب teman-teman, kita bermohon pada Allah semoga beliau dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah dan diganti segala perjuangan dengan surga terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau nanti meminta di akhir supaya kita bisa mendoakan setidaknya saudara-saudara kita, karena doa ahli Al-Qur'an kata beliau itu sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum masyaallah. Baik, saya ucapkan terima kasih dengan hadiah buku ini, entah siapa penulisnya, tapi nanti mudah-mudahan ada kemuliaan-kemuliaan di dalamnya. Baik teman-teman, sebelum kita simulasi sedikit berikan keterangan tentang buku ini ya, dan seperti saya janjikan sesi kedua kita coba mempelajari bagian-bagian dari buku ini supaya mudah untuk dipahami. Sebelumnya saya ingin hadirkan sebentar seorang anak muda jauh-jauh datang dari Lombok. Anak muda ini punya semangat yang luar biasa untuk menghadirkan spirit Islam di Lombok, sampai kemudian beliau berjuang bisa dikatakan sendirian untuk bisa mengumpulkan masyarakat belajar mendekat pada Quran, mendekat pada Sunnah, dan hasilnya masya Allah sepekan yang lalu atau 6 hari yang lalu berkumpullah kemudian sekitar 30 ribu orang di Islamic Center Lombok yang sempat kami hadiri, dan begitu semangat luar biasa untuk mendekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan alhamdulillah pada saat itu juga ya kita mendapatkan salam dari orang-orang terbaik juga di sana, termasuk juga gubernurnya, termasuk juga sekdanya, termasuk perangkat-perangkatnya, termasuk bahkan polisinya dan sebagainya. Saya sangat berbahagia dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman di Lombok, teman-teman yang mulia dengan semua stakeholder kepemimpinannya, semoga Allah turunkan rahmat di dalamnya. Ya, baik, anak muda ini bernama Saddam hari ini hadir, dan karena kemuliaan dan perjuangannya kami ingin mengenalkan dan memberikan apresiasi. Terkhusus kami ingin berikan pesan kepada ahli-ahli Quran khususnya yang ada di Lombok, yang sekiranya kita akan saling mendukung. Malam ini kita akan berikan anugerah apresiasi sebanyak 20 juta rupiah untuk bisa dibawa dan disebarkan kepada para ahli Quran yang kira-kira bisa bersinergi satu dengan yang lainnya. Dan kita akan hadiahkan 1 buku untuk Gubernur Lombok yang mudah-mudahan juga termasuk ahli Quran, yang kita titipkan salam dari kita semuanya untuk beliau dan untuk ahli Lombok seluruhnya. Takbir sebelumnya. Baik. Mana wajahnya? Bukan yang itu ya. Yang itu bukan ya. Yang ini. Ini kami berikan sebagai hadiah khusus ya, yang tidak ditandatangani karena tidak butuh tanda tangan ya. Baik, ini bukunya kita titipkan. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan kepada Gubernur ya Nusa Tenggara Barat ya, Dr. Tuan Guru Zainul Majdi atau dikenal dengan Tuan Guru Bajang. Kita bisa sampaikan, dan salam dari kami semua. Terima kasih atas penerimaannya di Lombok. Mas Saddam, jazakumullah khair. Baik, juga kita titip teman-teman untuk disampaikan juga pada teman-teman di Nusa Tenggara Barat khususnya di Lombok melalui stakeholder-nya, siapapun disampaikan apresiasi dari kita semua untuk para penghafal Quran di sana. Mudah-mudahan suatu saat bisa hadir bersama kita dan bisa bersinergi dalam kebaikan insyaallah. Assalamualaikum. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak hadir di sini, dan besok akan kembali lagi ke Lombok kalau saya tidak keliru ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Pesawat apa? Insyaallah Citilink. Baik, alhamdulillah. Pesawat Citilink, kita doakan mudah-mudahan perjalanannya lancar, nyaman, dan nanti ada kesempatan lagi. Kita akan tunggu, mudah-mudahan ahli Quran kita akan berkumpul lagi termasuk dari yang Nusa Tenggara Barat insyaallah. Takbir seluruhnya. Baik, jazakumullah khair. Yang kedua, saya mendapat informasi ada seorang anak dari Gorontalo namanya Dimas. Ya, Dimas itu sering berdakwah dan beliau berjuang menghafal Quran dengan hafalannya supaya bisa bertemu dengan kita semua. Anak SD ini sudah hafal 4 juz, lalu saya undang langsung, dan saat diundang saya tampak ya kalimat dan ekspresi yang luar biasa. Namun karena baru datang dari Bandung, insya Allah Kamis depan kami biayai tiketnya dan segala akomodasinya untuk hadir di sini dan berjumpa dengan kita semua. Dan kita akan berikan sesi Dimas 5 sampai 10 menit untuk memberikan tausiah kepada saya dan kita semuanya insyaallah ya. Baik, kitanya pulang. Tidak ya. Kitanya hadir di sini dan insyaallah mendengarkan itu semua. Selanjutnya ada dari Auckland ya. Dari New Zealand mengirimkan kembali untuk menyapa kita utusannya untuk menegaskan lagi kepada kita bahwa ya yang belum dipanggil ini tiba-tiba datang. Nah, ini Mas. Masyaallah. Insyaallah. Masyaallah ini Syekh Mumu masyaallah wa yatakallam Arabia aidan. Naam, bisa bahasa Arab ya? Sedikit. Ya, shwaya. Baik, beliau juga tentunya bisa bahasa Inggris karena tinggal juga di sana dan bisa bahasa Indonesia karena berasal dari sini juga. Alhamdulillah datang memberikan kabar gembira pada kita. Rencana kita untuk bisa menghadirkan Islamic Center, masjid, tempatnya insyaallah sudah bisa digunakan untuk sholat Jumat. Ya, dipraktekan sekalipun belum jadi sepenuhnya. Dan insyaallah beliau juga menegaskan, seperti saya sampaikan, kita akan didik ya siswa-siswa terbaik, bahkan nanti kita coba hadirkan imam-imam yang baik, yang nanti dengan semua itu kita akan rekomendasikan supaya bisa mengajar di Islamic Center-nya. Jadi imam nanti kita kirimkan ke sana, dan juga insyaallah kita juga akan hadirkan siswa-siswa untuk mendapatkan program beasiswa, kita akan fasilitasi nanti koordinasi dengan di sana, tapi syaratnya mesti hafal Quran, mesti mau belajar dulu, dan nanti insyaallah akan mengajar di Islamic Center-nya, plus juga dengan kuliah di sana gratis. Ya, kalau ada biaya nanti kita yang coba untuk pikirkan akomodasinya. Tapi persoalannya Islamic Center-nya belum jadi sepenuhnya. Ya, baik baru jadi untuk sholat Jumat, kajian kecil. Karena itu Mas Mumu datang ke sini untuk mengajak kita seluruhnya. Jika teman-teman ingin berbagi sahamnya untuk membangun masjid, untuk menumbuhkan itu sekaligus memberikan informasi, nanti silahkan bertanya kepada beliau. Tapi nanti jalurnya untuk beasiswa dan imam nanti akan ditampung lewat Akhir TV. Tidak langsung dari pihak manapun, supaya nanti kami seleksi, kami kirimkan. Mudah-mudahan ada yang sudah hafal Quran, boleh Anda sampaikan, minimal nanti kita berikan program untuk khusus bahasa Inggris dulu di sana. Ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, silahkan ada yang mau disampaikan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, jazakallah khairan kathiran kepada Ustaz Adi Hidayat dan juga Akhyar TV yang telah mensupport perjuangan kami selama ini. Alhamdulillah selama satu bulan lebih sejak kedatangan kami pertama tanggal 17 Desember tahun 2017 sampai saat ini kami mendapatkan sumbangan yang cukup besar dari jamaah sekalian sebesar 634 juta rupiah. Hampir 1000 donatur yang telah mengirimkan donaturnya lewat website kami yaitu www.masjiduthman.org singkatan dari organization.nz. Jazakumullah atas partisipasi dan support jamaah sekalian. Mudah-mudahan Masjid Uthman yang menjadi masjid pertama Muslim Indonesia yang berada di Auckland akan segera tercapai dengan segera. Allahu Akbar. Mungkin dari kami itu dulu. Kembali lagi kepada Ustaz Adi Hidayat. Ini 600 juta itu dari berapa miliar ya? Masih kurang gitu kan? Jadi kita support lagi. Baik, kita kasih contoh insyaallah. Nanti kita kirimkan lagi. Dari kami nanti ada 100 juta kita tambahkan lagi. Plus nanti sebagian aset kita wakafkan untuk kepentingan Masjid Uthman. Teman-teman, terima kasih untuk informasi dari Auckland. Ini dibangun bukan untuk jadi masjid saja, tapi untuk bisa menampung nanti aktivitas kita, termasuk mengirimkan dai-dai kita untuk bisa menebarkan nilai Islam yang terbaik di sana insyaallah. Baik, jazakumullah khair. Akhmumu insyaallah, terima kasih banyak. Syekh Jels, jazakumullah khair. Yani ala liqaikum al-mubarak insyaallah. Wa natamanna yani an natawasal insyaallah bilaqaina. Dan kami berikan kabar gembira pada semuanya. Beliau, hadha laysa liqa'il awal. Ini bukan jumpa yang pertama, akan terus dan setiap kedatangannya tolong disiapkan ahli Quran. Kalau beliau mau datang nanti saya akan catat siapa yang sudah masuk kualifikasinya, sampaikan ke kami. Begitu beliau datang kami akan langsung titipkan dan tidak dikembalikan lagi. Ya, nah, maksudnya dididik jadi ahli Quran langsung dikembalikan pada orang tuanya. Naqultu lahum yani fi maji'ikum tali insyaallah nu'iddu ahlul Quran likay tahmiluha masalan la judda wala ila mukhayyam al-Quran al-Karim وليعودوا إن شاء الله إلى بلدانهم أو إلى يعني مدينتهم يعني بالسلامة وبالقرآن الكريم.

Maksudnya adalah perjuangannya dihitung di situ. Saking inginnya dia dapat pahala berlipat di situ. Nah, teman-teman sekalian, kalau Anda paham seperti ini, maka nanti insyaallah saran saya, nanti begitu saya terangkan perangkat di pertemuan yang akan datang, saya akan tunjukkan pada Anda. Saya kasih bocoran dari sekarang, kalau menemukan guru yang ketat dalam menghafal, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena itu guru yang terbaik yang Allah kirimkan untuk Anda. Saya sarankan, jangan meminta keringanan pada guru. Terlalu banyak ditoleransi, nanti Anda akan capek dalam mengulangnya. Ya, lebih baik Anda belajar dengan luar biasa semangat, berjuang dengan sabar, dibandingkan Anda harus diperbaiki dengan masa yang cukup panjang di kemudian hari. Paham ya? Baik, karena itu, ingat, satu kaidahnya apa? Niatkan dengan ikhlas. Siapa yang mau jadi hafid, boleh angkat tangan? Tuh, masih ngacung aja. Udah. Pulang yuk. Udah malam. Tadi saya katakan, kalau Anda ingin menghafal Quran, sudah lupakan semua jenis gelar dan semacamnya. Lakukan karena siapa? Allah. Kaidahnya apa? Ikhlas. Itu terserah mau 30 juz, mau 3 juz, mau berapa ayat. Yang penting Allah apa? Ridha dengan kita semua. Jelas sampai sini? Jelas. Paham? Masya Allah. Alhamdulillah. Siapa yang bercita jadi hafid? Dah. Baik ya. Ini yang bisa saya sampaikan karena waktu kita cukup malam. Saya masih harus keluar juga. Izin menyampaikan pengumuman. Yang pertama, jadwal insya Allah 1-2 hari ke depan kami akan coba juga sampaikan lewat Akhir TV. Cuman kami sampaikan hari Jumat nanti, insya Allah besok kami ke Palembang, malam di Palembang dalam kajian As-Sunnah An-Nabawiyah. Kemudian untuk jadwal yang di Tanah Kusir kami segera sampaikan, karena Sabtunya kami masih di Palembang, dialihkan ke hari Ahad insya Allah. Kedua, buku ini sudah masuk datanya, kami disampaikan pada kami 4.000 yang sudah menyampaikan data. Insya Allah sekali lagi nanti akan disampaikan oleh staff kami ya ke nomor handphone masing-masing atau alamat masing-masing, maka Anda nampaknya bisa mengecek kembali apakah sudah ada notifikasi atau belum. Kalau ada silakan ikuti petunjuknya. Kalau dekat tinggal diambil ke sini, kalau jauh barangkali nanti silakan sampaikan bagaimana cara untuk bisa mengirimkannya ke tempat Anda. Satu itu. Dua, pekan depan kita masih ada di sini. Dan insya Allah pekan depan barangkali kita agak spesial, tapi kalau nanti tidak ada kendala, nanti kami kabari lagi. Ya, kalau tidak ada kabar jangan disimpulkan. Nanti lihat di akhir media, kalau ada nanti kesempatan hari Ahad, nanti akan ada ta'lim khusus, kita sampaikan tempatnya di mana, dan nanti di situ kita akan kedatangan tamu yang sangat penting, yang nanti boleh jadi bisa memberikan banyak referensi-referensi pada kita. Tapi nanti dikabari kembali waktu dan keadaannya. Terakhir, insya Allah bagi yang sudah mendaftar ke Turki untuk gelombang kedua dan telah kami seleksi, insya Allah di kisaran tanggal hari Senin ya, tanggal 5 Februari, insya Allah kita akan berangkatkan pada gelombang yang kedua yang telah kami seleksi, dan kami akan mulai kembali setelah Ramadan untuk menyeleksi yang akan berminat untuk beasiswa. Kami buka insya Allah nanti untuk ke Sudan, ada ke Maroko, juga sebagian ke Turki. Mudah-mudahan kalau Anda masuk dalam kategori itu, ya insya Allah bisa meneruskan perjuangan dan mendapatkan pengetahuan yang terbaik. Demikian saya sampaikan. Saya ingin bertanya, siapa yang datang paling jauh? Dari Medan. Baik. Dari Medan. Sudah dapat buku? Alhamdulillah. Baik ya. Semoga selamat nanti sampai ke Medan. Ya, lancar dan sebagainya. Ada lagi yang jauh? Jogja. Ya, Jogjanya pun di mas? Sleman. Baik. Sudah dapat buku? Belum. Waduh, sayang ya. Jauh-jauh belum dapat buku. Anda? Ya? Yeah? Padang. Baik. Sudah dapat buku? Sudah, alhamdulillah. Untuk yang dari Sleman, ya nanti ini saya berikan kepada Anda. Jazakallah khair. Baik. Namanya siapa? Alhamdulillah. Baik. Datang sendirian? Datang sendirian? Siap jadi ahli Al-Quran? Mau jadi hafid? Ya sudah, buku ini mencetak Anda hafid. Kalau tidak mau ya sudah tidak usah buku ini ya. Baik, silahkan duduk kembali ya dengan buku ini. Jazakallah khair. Baik ya teman-teman sekalian, terima kasih atas partisipasi untuk malam ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.